Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kita pada kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis lil Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى وروي عن الأعمش الأعمش salah seorang imam dari imam para imam ahli sunnah wal jamaah Imam al-Muhaddisin fi zamani, di zamannya, bernama Sulaiman bin Mihran. Beliau terkenal sebagai seorang muhaddis yang begitu selektif dalam memberikan hadis. Tidak kepada semua orang dia akan berikan hadisnya. Nah, maka dengan sifatnya seperti itu, banyak para muhaddisin yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hadis Al-A'masy ini. Sampai-sampai dikisahkan tentang Al-A'masy ini, bagaimana usaha yang ditempuh oleh para muhaddisin untuk bisa mendapatkan hadisnya. Jadi di antaranya kisah yang mungkin sebagian antum sudah mendengarnya, bagaimana ketika orang ini mengincar, mencari cara untuk mendapatkan hadisnya, suatu ketika Mas ini pernah potong rambut, kemudian ini kesempatan bagi tukang cukurnya. Selesai setengah rambutnya dicukur, ditinggal. Anda selesaikan dengan syarat kasih hadis. Nah, ini Al-A'masy diginikan, katanya Al-A'masy, khalas. Cukup sudah, dia keluar akhirnya. dengan potongan rambut yang masih setengah tercukur. Nah, ini bukan bakhil, tapi dalam rangka menjaga keautentikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bain para ulama bermacam-macam, berbeda-beda. Pernah suatu ketika ingin menyeberang sungai karena beliau Al-A'masy ada sesuatu di matanya, kero atau seperti juling seperti itu, pandangannya tidak jelas. Menyeberang sungai ketika terjadi banjir atau yang semacamnya, tidak mampu berjalan sendiri atau menyeberang sendiri, maka ditemani, dibantu oleh seseorang, tapi orang ini mensyaratkan hadis, akhirnya gitu. Nah, mau anak bantu, kasih hadis. Kalau enggak ya sudah, minta maaf. Akhirnya Mas sepakat, iya. Akhirnya diseberangkan ini, nah Mas ini larang ini. Selesai sampai di sisi satunya dari sungai, maka orang ini menagih janji Mas. Hadlah hadis, mana hadisnya? Akhirnya diberikan oleh Mas hadis. hadatsana fulan fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Selesai, setelah itu orang ini merasa puas. Wah, bisa mendapatkan cara untuk Amas ini mengeluarkan hadisnya. Kata Amas, sebentar, itu hadisnya hadis dhaif. Khud. Ambil ini, silahkan. Hadis dhaif. Seperti itu. Akhirnya Amas rahimahullah ta'ala. Wahuwa kadzalika mukri. Ini seorang mukri ala Amas ini. Orang yang bukan hanya qori, tapi dia mengajarkan kepada bahkan sigor, kepada anak-anak kecil. Inilah Amas. Seperti itu. Menunjukkan bagaimana perhatian para salaf terhadap anak-anak. Pendidikan anak-anak. Nah. Wa Amas juga punya riwayat dalam permasalahan qiraah. Qala Nabi Duha an Masruq. Qala dakhalna ala Abdullah ibn Mas'ud. Faqala ayyuhan nas, aw ya ayyuhan nas, man 'alima syai'an falyakul bihi, wa man lam ya'mal aw man lam ya'lam falyakul Allahu 'alam. Fa inna minal 'ilmi an yakula lima la ya'lam Allahu 'alam. Qala jalla jalaluhu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum 'alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Nah, ini di sini waruya anil A'mash. Nah, seharusnya karena hadisnya sahih, kata-kata ruya itu seringnya atau dipakai itu untuk hadis yang dhaif. Nah, kata-kata ruya, tapi hadis ini sahih. Berkata Ibnu Mas'ud, wahai manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu, falyakul lebih, silakan. Artinya ketika dia mengetahui permasalahan dan memiliki ilmunya, sampaikan, ucapkan. Wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Dan barang siapa yang tidak mengetahui, maka katakan Allahu a'lam. Karena sesungguhnya termasuk dari ilmu itu adalah ketika seorang tidak mengetahui untuk kemudian dia berucap Allahu a'lam. Sebagian riwayat nisful ilm qaulu qa'il la adri. Ketika ditanya dan dia tidak tahu, ini setengah dari ilmu. Untuk kemudian dia mengatakan aku tidak tahu. Nah, dan ini penting ya ikhwan, bahwa kita dilarang untuk memaksakan diri. Sesuatu yang memang kita tidak mengetahui ilmunya, selesai. Nah, berapa banyak dari masyayikh yang kita jumpai di Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah terkhusus, karena di situ kibar dari para ulama, begitu ringannya untuk dan begitu tenangnya untuk kemudian mengucapkan Allahu a'lam atau la adri dalam permasalahan-permasalahan yang menurut sebagian tulab ini atau ada di hati-hati mereka, oh jawabannya kira-kira seperti ini, jawabannya kira-kira seperti ini. Nah, tetapi sebagaimana Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, sekian banyak permasalahan ditanya, Allahu a'lam. Simpel. Nah, karena permasalahan ilmu ini memang amanah. Nah, kaitannya ilmu terkhusus ilmu agama ini, na'udzubillah, kita iftira ala Allah. Kita menjawab sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Ini kita khawatir untuk kemudian masuk dalam permasalahan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena agama milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, sebagaimana yang Allah sampaikan atau ucapkan kepada nabinya dan Allah perintahkan, "Qul, katakan wahai Muhammad, ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta kalian untuk dakwah ini, untuk bayan ini, penjelasan ini dari upah sedikit pun. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku juga bukan orang-orang yang takalluf, memaksakan diri. Katanya Aisyah, nuhina anit takalluf. Kita dilarang untuk takalluf. Takalluf dari sisi apa? Seluruhnya. Dari segala hal kita jangan takalluf. Maksakan diri. Sesuatu yang memang di luar kemampuan kita, ilmu. Kita tidak ada ilmunya, selesai. Jangan memaksakan diri untuk menjawab. Nah, ini penting ya ikhwan. Qala akhbarana Abu Abdillah al-Hafidh, qala haddatsana Abu al-Abbas al-Ma'qali, qala haddatsana Ahmad ibn Abdul Jabbar al-Ataridi, qala haddatsani Abi, qala haddatsani Abdurrahman ad-Dabi, 'anil Qasim ibn Urwa, 'an Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. Qala dakhaltu 'ala Umar ibn Abdul Aziz, faj'altu anduru ilayhi nadaran shadida. Dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, dari Bani Quraidah, berarti dahulunya seorang Yahudi. Kata Muhammad ibn Ka'ab ini, aku masuk kepada Umar ibn Abdul Aziz. Maka aku mulai memandang beliau dengan pandangan yang tajam. Maka kemudian Umar ibn Abdul Aziz merasa, faqala innaka latanduru ilayya nazaran ma kunta tanduru ilayya wa ana bil Madinah. Sungguh engkau melihat aku dengan suatu pandangan yang dahulu engkau melihat aku tidak seperti ini ketika aku masih di Madinah. Umar bin Abdul Aziz sebelum menjabat sebagai khalifah, beliau rahimahullahu taala menjabat sebagai gubernur di Madinah. Nah, di zaman khalifah yang sebelumnya. Nah, ini orang ini Muhammad bin Ka'ab ini heran gitu, mandang tajam. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, apa? Engkau ngelihat aku seperti ini, padahal dahulu engkau ketemu aku, ngelihat aku gak seperti ini ketika aku di Madinah. Fakultu lita'ajubi. Maka kata Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, karena rasa heranku, ta'jubku. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, fakola wa mimma ta'jub, dari apa engkau heran? Nah, kemudian mengatakan kultu lima hala min launik wa nahala min jismik wa nafa min sya'rik. Kata orang ini, aku ini heran. Sekarang aku melihat engkau ini berubah. Warna kulitmu, badanmu yang sekarang seperti sudah mau habis, juga rambutnya. Rambut engkau. Umar bin Abdul Aziz tumbuh dan besar di kalangan bangsawan dan kerajaan sebelum menjabat sebagai khalifah. Sebagaimana mayoritas orang-orang kerajaan dan bangsawan hidup dengan kemewahan dan glamor. Tapi ketika menjabat sebagai khalifah, kemudian beliau semakin berpantun agama, ditinggalkan dunia itu. Betul-betul menjadi seorang yang zahid, khawatir tentang dirinya. Akhirnya makannya dibatasi, artinya khawatir amanah yang ada sebagai ketika beliau menjadi khalifah untuk ini tercampur dengan wayang haram. Bajunya pun dibatasi. Sampai-sampai keluarganya itu sempat mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, arahanallahu minka. Nah, ini antum bayangkan ucapan ini ketika zaman dahulu. Ya. Dalam kondisi yang betul-betul zuhud seperti itu, sampai akhirnya keluarganya atau istrinya sempat mengucapkan arhanallahu minka. Mudah-mudahan Allah istirahatkan kami dari engkau. Seperti itu. Artinya kondisi Umar bin Abdul Aziz yang betul-betul, nah, luar biasa. Seorang khalifah pakaiannya betul-betul sederhana. Dibatasi jam pemakaian lampu kerajaan atau rumahnya karena beliau sekarang menjadi seorang petugas, artinya sebagai khalifah artinya amanah. Nah, bukan orang biasa yang pengeluarannya atau pemasukannya dari diri sendiri, tapi dari negara. Sampai kemudian keluarga mengatakan arahanallahu minka. Seperti itu. Di sini syahidnya ya ikhwan, terkadang seseorang ketika menjalankan sunnah, menjalankan agama ini yang dimana ketika itu sunnah masih sangat luar biasa bertebaran. Ternyata yang tadi, terkadang bukan jauh-jauh pertentangan itu datang, tapi dari lingkungan dalam sendiri. Nah, ini yang perlu kita banyak kemudian untuk kita terus membenahi. Kam min akhin, akh tayyib, nahsibu kadzalika wa hasibu, wa la nuzakki ala ahad. Berapa banyak dari saudara-saudara kita, akh salafi, luar biasa dalam dakwahnya, ta'awunnya, ta'limnya, luar biasa, jazahullah khair. Nah, lakin ubtuliya bizawjah sayyi'ah wal'iyadu billah. Nah, diuji dengan keluarganya yang kurang salihah. Nah, mendapatkan istri yang buruk, bukan buruk rupa dan jasa, tetapi akhlak perangainya. Nah, tidak mengharamkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum." Ada musuh. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah. Sudah lewat bersama kita bagaimana seorang berpegang teguh dengan sunnah itu kalqabit al-jamr. Seperti memegang bara api. Pertentangannya bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Ini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Berubah. Dahulu di Madinah, engkau Masya Allah, sekarang kok seperti ini. Kasian, intinya seperti itu. Heran gitu. Berubah total. Nah, maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Qala kaifa law ra'aitani ba'da thalathatin fi qabri?" Nah, ditambah sama Umar bin Abdul Aziz. Gimana kalau engkau melihat aku nanti ba'da thalathatin fi qabri? Setelah 3 hari aku dikubur. Nah, waqad salat hadaqataya. Hadaqah itu hitamnya bulan mata ini apa? Bulan mata ya. Nah, bulan mata. Nah, gimana pendapatmu ketika engkau nanti mendapati aku setelah dikubur? Nah, setelah 3 hari dikubur, lihat sudah bulan mata ini jatuh terlepas ala wajnataya. Wajnataya ini ada tulang di sekitar pipi. Wasala min kharaya fi fami sadidan. Nah, min kharaya hidung, tulang dalam hidung. Itu sudah menjadi nanah nanti di mulutku, artinya sudah hancur. Kuntali asyaddu nakratan. Ini Umar bin Aziz ingin menekankan. Itu ini di dunia masih sekarang. Masih mending, masih ada kesempatan untuk beramal dan berbuat. Nanti kalau sudah kita di kuburan, sudah tidak ada penyesalan atau tidak berguna penyesalan, sudah hancur tubuh kita, tinggal kita nanti akan ditanya, nah, diminta pertanggungjawaban. Sudah kondisi seperti ini, maksudnya melihat di sini sudah hancur tubuhku seperti itu, pilih mana? Nah, masih mending sekarang ini, nanti kalau di kuburan, kalau sudah masuk dalam alam barzakh. Ini sayang kau akan lebih mengingkari lagi melihat kondisi yang seperti itu. Nah, tetapi sekarang di dunia masih ladang waktu untuk bercocok tanam dalam rangka ladang akhirat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz membawakan hadis. Hadis atau orang ini mengatakan, "Hadis ni hadisan. Kunta haddastanihi an Abdillah ibn Abbas." Kalau gitu wahai Umar bin Abdul Aziz, sampaikan kepada sebuah hadis yang dahulu engkau pernah menyampaikan kepadaku dari Abdullah ibn Abbas. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Qala qultu haddatsani Abdullah ibn Abbas." radhiyallahu anhuma yarfa'ul hadits ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengabarkan kepadaku Abdullah ibn Abbas yang hadis ini disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala inna likulli syai'in syarafan wa asyraful majalisi ma ustuqbila bihil qiblah. Wala tusallu khalfana imim wala muhdas awala muhdis. Waqtulul hayyata wal akrab. Wa in kuntum fi salatikum wala tasturu al judura bisyab. Sesungguhnya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis ini, setiap sesuatu itu ada kemuliaan, dan sebaik-baik dan semulia-mulia majelis itu apa-apa yang atau majelis tersebut menghadap kiblat orang yang duduk. Dan janganlah engkau sholat di belakang orang yang tidur ataupun orang yang muhdis. Muhdis artinya berhadas. Dan bunuhlah setiap ular serta kalajengking. Wa in kuntum fi salatikum wala tasturul judura bisyab. Dan apabila kalian bunuhlah ular dan akrab itu walaupun kalian berada di sholat kalian. Walaupun ketika sholat, ketika ada gangguan, ular dan kalajengking, bunuhlah. Dan janganlah menutupi tembok itu dengan siap, dengan kain. Wa man nadhara fi kitabi akhihi bighairi idznihi fa innama yanduru finnar. Barang siapa yang melihat kitab saudaranya, tulisan dan yang lainnya, tanpa seizinnya, maka sungguhnya dia pada hakikatnya melihat sedang, artinya di api neraka. Melihat di api neraka. Ala unabbi'ukum bishirarikum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala alladhi yajlidu abdahu wa yamna' rufdahu. Wa yanzilu wahdahu. Afala unabbi'ukum bisharrim min dalik. Kata, dan kemudian lanjutannya. Maukah kalian aku tunjukkan sebagai orang yang paling jelek di antara kalian? Nah, adalah orang, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu. Orang yang mencambuk budaknya dan tidak mau membantu. Wa yanzilu wahdahu, berjalan sendirian atau menetapi tempat sendirian. Kemudian dilanjutkan, afala unabbiukum bisyarrin min dzalik, maukah kalian kabarkan dengan sesuatu yang lebih jahat atau lebih jelek dari itu? Alladzi yubghidun nas wa yubghidunahu. Siapa orang yang lebih jelek dari yang tadi itu? Orang-orang atau seorang yang dia membenci manusia dan manusia pun membencinya. Nah, afala unabbiukum bisyarrin min dzalik, maukah aku tunjukkan dan aku kabarkan orang yang lebih buruk dari itu? Alladzi la yakilu asratan wa la yaqbalu ma'dziratan, orang yang tidak mau memberi tangguh. Yakil itu artinya, dan ini sesuatu yang dianjurkan. Nah, iqalah, antum sudah jual beli. Man aqala musliman aqalahu Allah yaumal qiyamah. Apa itu iqalah? Iqalah itu kita jual beli, sudah selesai. Uang diterima oleh penjual, barang diterima oleh pembeli. Tiba-tiba salah satu pihak ini menyesal dengan akad ini. Nah, dan dia tidak ada hak untuk membatalkan karena sudah selesai. Tapi dia datang kepada yang tadi, afwan, bisa enggak dibatalkan? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqalahu Allah yaumul qiyamah. Nah, ini sebuah anjuran. Para siapa yang berbuat iqalah ini, artinya enggak jadi. Iya, bisa enggak kira-kira? Ya khair, la bas, fadal. Al jazaa' min jinsil amal. Nah, ini kita berbuat ya ikhwan, perhatikan. Kita berbuat itu kalau kita ingat ihtisab, enggak usah ada namanya suatu penyesalan. Pasti setiap hal, setiap langkah, setiap perbuatan yang kita lakukan akan ada balasannya setimpal. Kata Rasulullah SAW, orang yang berbuat seperti ini nanti di yaumul qiyamah, Allah akan batalkan dosa-dosa dan penghisapannya dia. Nah, seperti itu. Kisahnya seorang dari ahlul kitab sering yudayinun nas, memberi hutang kepada manusia. Nah, seperti itu. Kemudian kepada orang yang mu'sir mengatakan yang enggak mampu membayar hutangnya, afautu anka, aku sudah ampuni, aku sudah hapuslah utangku. Nah, kemudian yaumul kiamah Allah mengatakan ana ahaqqu bihi minhu, aku lebih berhak. Nah, orang itu di dunia menghapus hutang-hutang orang lain, sudah dihapus. Ini tidak terkait masalah mana yang wajib, mana yang tidak, tidak. Ya, tapi ini sekarang ada has, ada himbauan. Akhlak al-mustahabbah. Adab-adab atau akhlak-akhlak yang disukai. Walaupun mau dikatakan, kalau berseteru, ana punya piutang ke dia, ana berhak. Iya, nah, betul berhak. Kalau mau ke hakim, ya sudah, ya. Tunggu sampai dia ada kemampuan, ya tetap membayar. Tapi ini sekarang, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, akhlakul karimah. Enggak usah ragu. Artinya ragu itu enggak usah bingung atau... Kita yang sangat butuh sekarang terhadap rahmat Allah, terhadap ampunan Allah, terhadap... Kita ini banyak dosa. Banyak dosa. Nah, apalagi kita hidup di zaman sekarang seperti ini. Nah, kadang kita ini, kalau kita mau berpikir, perempuan, syubhat, syahwat, nah, belum yang musik, terdengar di mana-mana. Banyak dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Hal-hal yang tampaknya sepele, antum perhatikan bagaimana seorang pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keikhlasan yang betul-betul. Ketika melihat anjing ini sudah mau mati, Allah ampuni dosanya. Sama. Batal enggak jadi jual beli hutang, ya khair fadl ya. Ini. Sehingga hal-hal yang sifatnya itu ma'ruf, ihtisab ya ikhwan. Ihtisabul ajr. Yakin. Ya, Allah pasti akan membalas persis. Makanya Allah mengatakan, wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Antum perhatikan banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan ketika seorang berbuat seperti ini, Allah akan beri balasan seperti perbuatannya. Seperti di sini artinya yang serupa, walaupun Allah balasannya lebih jauh, lebih besar. Barang siapa yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dia. Itu. Orang menghapus hutang, Allah akan hapus dosanya. Orang siap barang dagangannya dibatalkan enggak jadi, maka nanti catatan dosanya yang Allah sudah siapkan dibatalkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Membantu saudaranya, Allah akan bantu. Seperti itu. Akhirnya apa yang kemudian kita berat untuk berbuat kebaikan gitu. Ketika kita tahu hal seperti ini. Sama. Ada saudara kita berbuat zalim ke kita atau berbuat salah kita tidak sengaja, sakit hati ini kan. Seperti itu. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa ini saudara kita ini bukan orang yang main-main, artinya dia terjerumus kesalahan seperti itu. Sakit hati kita tapi cepat maafkan. Lish, kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita pula. Seperti itu. Sehingga ikhwan, kita sudah tahu seperti ini. Mau diteruskan model-model kita, ego kita. Nah. Seperti itu. Butuh, kita sangat butuh terhadap pertolongan Allah, ampunan Allah. Salat kita lemah. Qiyamulil kita atau sebagian kita jarang. Puasa juga. Tapi itu tadi. Al-jaza' min jinsil amal ya ikhwan. Al-jaza' min jinsil amal. Allah tidak akan menyanyiakan sebuah perbuatan kecil pun. Wa balasannya Allah lebih besar. Nah, maafkan saudara kita yang kita tahu dia itu pada hakikatnya orang yang ma'ruf, orang yang bagus. Bukan seorang la'ab. Memang betul. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Seorang la'ab. Ya. Seorang yang apabila diberi ampunan, dia semakin menjadi-jadi. Inilah yastahikul afu. Dia tidak berhak untuk diampuni. diberi maaf. Kata Syekh Husain, kenapa? Karena dengan maafnya ini dia akan menambah kedzaliman dia, maka jangan dimaafkan. Ini membantu dia untuk semakin berbuat zalim. Tetapi ketika orang yang berbuat salah, berbuat zalim, kita ini, kita lihat dia ini sudah bertobat, menyesal, ingin memperbaiki hubungan kita, selesai ya ikhwan. Ini hal-hal yang seperti ini yang bisa membuat ukhuwah kita terjaga. Siapa sih di antara kita yang tidak ada terkadang kles, terkadang salah paham, terkadang membuat sakit hati satu dan yang lainnya? Abu Bakar wa Umar, dua orang terbaik di umat ini. Kata Ibnu Abbas, kadal khayiran an yahlika. Hampir-hampir dua orang terbaik di umat ini celaka, binasa. Nah, berdebat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tinggi suaranya. Yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan, sampai-sampai kata Umar, "Ma ra'aituka illa annaka turid an tukhalifani." Aku enggak melihat engkau kecuali engkau ini ingin menyelisih aku. Aku pendapat seperti ini, engkau ingin pendapat yang lain. Nah, tapi coba lihat setelah. Ya, setelah itu kembali lagi hubungan membaik. Nah, paham, mereka orang-orang yang cerdas. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang kemudian tidak mau syaitan mempermainkan dirinya. Ini orang cerdas. Taib. Kemudian dilanjutkan. Dan yang lebih jelas itu adalah juga orang yang tidak menerima ma'ziratan dan tidak menerima udzur seseorang, wala yaghfir dzamban, tidak mau mengampuni dosa saudaranya atau tidak mau mengampuni memaafkan kesalahan saudaranya. Afala unabbiukum bisyarrin min dzalik? Maukah aku tunjukkan orang yang lebih jelek dari itu? Alladzi la yurja khairuhu wa la yu'man syarruh. Mau orang yang lebih jelek dari ini aku tunjukkan kepada kalian dalam hadis ini, yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak dia rasa tenang gangguannya. Man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah, wa man ahabba an yakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah awsak minhu bima fi yadi ghairihi. Wa man ahabban yakuna akraman nas falyattakillah. Inna Isa alaihi salam qama fi qawmihi faqala ya bani Israel, la takallamu bil hikmah indal juhal fatadlimuha, wa la tamna'uha ahlaha fatadlimuhum, wa la tadlimu wa la tukafi'u zaliman fayabtula fadlukum inda rabbikum. Al-Amru Salasah, kata dalam lanjutan hadis ini, barang siapa yang menginginkan jadi orang yang paling kuat, falyatawakkal 'ala Allah, adalah dia menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Ini sebenarnya hadis panjang, nanti insya Allah terakhirnya akan Nana sampaikan. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, falyakun bima fi yadillah awsak minhu bima fi yadighairihi. Mau jadi orang yang paling kaya? Hendaklah dia jadikan apa-apa yang di sisi Allah itu dia lebih sikoh dari apa-apa yang di sisi manusia. Ini hakikat zuhud. Hakikat zuhud itu bukan berarti seseorang kemudian tidak meraih dunia. Ya, tapi hakikat zuhud itu adalah ketika seorang ini menahan tangannya dari manusia. Sehingga kaya enggak ada masalah. Para nabi ada sebagainya orang kaya. Utsman, Abdurrahman bin Auf kaya, tapi mereka zuhad. Mereka orang yang zahid, zuhud. Kenapa? Antum lihat kisahnya Abdurrahman bin Auf? Ya. Datang ke Madinah dalam keadaan dia sebagai muhajir, enggak membawa harta wala sama sekali. Ditawari oleh sahabatnya Ansar, anak punya istri dua. Ceraikan anak, ceraikan salah satunya, tak kasih kamu. Khut, ambil setengah itu pohon kebun kurmaku. Kata Abdullah, namdullani ala suh. Coba, yang Ansar ikhlas, betul-betul, sampai-sampai istrinya, wa yu'thiruna ala anfusih malaukan nabim khasasah. Ini ciri-ciri para sahabat, orang Ansar dan yang lainnya. Mengutamakan saudaranya. Atas diri-diri mereka. Betul-betul nawarkan bantuan bukan basa-basi. Tapi seorang muhajir ini memiliki iffah, ta'afuf, enggak mau. Katanya Abdullah bin Al-Asud, tunjukkan aku mana pasar. Nah, ini rejal ini. Enggak ada uang sama sekali. Enggak menyerah. Tunjukkan aku suku. Akhirnya Allah bukakan dia dunia, setelah itu menikah. Dapat dunia, dapat perempuan. Yang tadi ditawar oleh sahabat Ansar, Allah beri dia. Nah, wa yang Ansar tidak kehilangan istri dan hartanya, mendapatkan pahala. Wa yang Muhajirin, Masya Allah. Mau ingin menjadi orang yang paling mulia, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Isa alaihi salam pernah berdiri di tengah kaumnya, seraya mengatakan, wahai Bani Israel, janganlah berbicara dengan suatu yang hikmah di sisi orang-orang juhal. Nah, maka engkau akan mendolimi hikmah tersebut. Maksudnya, ngomong itu, lihat. Ngomong suatu perkataan yang bagus, ini perkataan yang mulia, hadis atau ayat, ya, atau suatu hikmah yang bagus, jangan disampaikan dengan seenaknya kepada orang-orang yang misalnya enggak menghargai sunnah atau enggak menghargai agama. Kasihan ini suatu yang mulia ini. Fatatlimuha. Maka engkau kalian akan mendolimi ini hikmah ini. Nah. Wala tamna'uha ahlaha fatatlimuhum. Tapi engkau jangan halangi orang yang berhak untuk mendapat hikmah ini. Jangan kau halangi. Ada orang yang kau pandang untuk diberi nasihat dengan hikmah, ayat, hadis, atau kata-kata mutiara. Nah, ini orang yang pas, ini ahlunya. Sampaikan agar engkau tidak mendolimi mereka. Wala tadlimu, janganlah kalian mendolimi. Wala tukafi'u zaliman, fayabtula fadlukum inda rabbikum. Jangan membalas seorang yang zalim, artinya dengan kejahatan yang serupa. Nah, maka akhirnya keutamaan kalian di sisi Rabb kalian itu hilang. Dan perkaranya itu ada tiga. Apa itu amrun bayyin rusyduhu fattabi'uh. Ada perkara yang jelas, memang itu petunjuk, huda, ikuti. Wa amrun bayyinun ghayyuhu fajtanibu. Ada perkara yang jelas kesesatannya, jauhi. Wa amrun ukhtulifa fihi fakiluhu ilallah azza wa jal. Adapun perkara yang diperselisihkan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis panjang, tapi kesimpulannya di sini dhaif. Nah. Kalau anda tadi sebutkan sejak awal, antum enggak? Tapi biar antum ikut dulu. Tapi sebagian isinya memang benar. Didukung oleh beberapa hadis yang memang sahih. Tapi hadis ini dengan lafaz seperti ini, ya, dengan lafaz seperti ini, hadis yang tidak bisa kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya atau isinya, beberapa maknanya memang benar. Seperti itu. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ya nama ini, anak sampai detik ini belum tahu ada hadis dengan isi seperti ini, hadis sahih. Nah. Seperti itu. Artinya majelis kemudian harus menghadap kiblat semua. Nah, anak belum tahu sampai. Baila, ya sudah diputar aja ya. Anak yang enggak mau ntar membelakangi kiblat, antum yang enak. Menghadap kiblat. Wah, para masyayikh ya biasanya durusnya ya menghadap kebalikannya. Ya karena masjid, kemudian ini mejanya. Seperti itu. Wallah alam, ini yang poin ini, ana sampai detik ini belum tahu ada hadisnya seperti itu. Hadis sahih seperti itu. Nah. Taib. Fadal. Apa itu? Barzah. Nah. Nah, Namanya saja alam barzakh. Bukan kemudian begini ya ikhwan. Kita katakan dalam kubur ya, dalam kubur. Tapi di alam barzakh. Alam barzakh ini apa sih? Ya alam lain. Contohnya begini saja. Simpelnya alam barzakh ini. Alam mimpi juga bukan alamnya kita. Artinya bukan alam nyata seperti ini. Orang di tempat tidur ya kita lihat biasa dia, tapi dalam mimpinya lagi dikejar anjing atau lagi dipukul ya. Kita lihat ke dia enggak mesti dia resah kan? Mesti dia tidur. Nah. Gambarannya kurang lebih seperti itu alam barzakh. Enggak mengharuskan kemudian kita bongkar lagi kuburannya terus ada bekas apa? Cambukan misalnya, wah. Enggak mesti. Walaupun terkadang Allah tunjukkan. Tapi enggak mesti, enggak ada dalil yang mengatakan mesti seperti itu. Nah. Sehingga itu alam barzakh. Soalnya kalau artinya dalam maksud dalam kuburnya, dan itu sebagaimana orang yang meninggal enggak dikubur. Tenggelam, hancur. Na'udzubillah, misalnya kecelakaan pesawat meledak. Sudah habis badannya enggak ada sama sekali. Enggak dikubur sudah. Hingga ada. Habis memang badannya enggak. Tapi dia tetap akan merasakan alam barzakh. Seperti itu. Nah. Barakallahu fiik. Tayyib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.